أما بعد أحبتي في الله، ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang setiap saat kita dapat bernafas. Jantung kita dapat berdetak karena karunia. Sehingga mengenal Allah menjadi ilmu yang sangat luhur dan sangat mulia. Dan kita tahu bahwasanya rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah antuk minabillah. Engkau beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Beriman bahwa Allah itu ada. Allah itu esa. Beriman bahwa Allah yang menciptakan segala-galanya. Beriman bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Dan beriman bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Kita hendak berbincang tentang sifat-sifat Allah SWT. Yang dengan mengetahui sifatnya akan semakin tumbuh cinta di dalam diri hamba. Dan akan tumbuh pula pengagungan kepada Sang Pencipta. Orang-orang yang berbuat dosa, yang terus berenang di dalam kumbangan kemaksiatan, kebanyakan mereka karena tidak kenal sama Allah SWT. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Selama ini sebagian kita hanya mengenal Allah ya dengan ilmu yang sangat dangkal sekali. Bahkan sebagian orang mengenal profesinya, pekerjaannya lebih dalam, lebih detail daripada dia mengenal pencipta dia. Kenapa orang-orang sibuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan dunianya? Karena dalam pandangan dia, ini menjadi sarana untuk bekerja, untuk mendapatkan rezeki. Padahal sejatinya, yang memberikan rezeki kepada dia bukan ilmunya. Bukan. Bukan ijazah S2-nya atau S3-nya. Bukan. Terus Allah yang memberikan rezeki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberikan rezeki. Sehingga kita dapat melihat orang-orang yang mungkin secara pendidikan duniawi. Ya, mungkin lulus SMP atau lulus SD. Namun ternyata dia dapat mempekerjakan orang-orang yang S2, S3. Menjadi pekerja dia. Padahal dia enggak pernah mengenyam bangku SMA. Wala kuliah. Kenapa? Karena Allah lah yang maha memberikan rezeki. Maka di sini tatkala kita kenal sama Allah Azza wa Jal, hidup kita semakin tenang, semakin damai. Dan kalau bicara tawakal, kita akan bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Di saat sebagian orang, ya, hanya lisannya yang bertawakal. Tapi hatinya masih belum maksimal dan optimal menyerahkan kepada Allah SWT. Taib, tatkala berbincang tentang sifat Allah, maka ketahuilah bahwa kita enggak punya ilmu apa-apa tentang Allah. Tentang sifat Allah. Kecuali yang Allah jelaskan kepada kita. Kecuali yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita. Kita enggak boleh ngarang-ngarang. Enggak boleh bikin-bikin. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, ya kita tetapkan untuk Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah nafikan untuk dirinya, ya kita nafikan. Itulah seorang hamba yang benar-benar Muslim berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Segala informasi yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, pastilah benar. Mungkin sebagian orang akalnya enggak nyampe, karena memang akal memiliki keterbatasan. Tapi kita yakin bahwa apa yang Allah sampaikan adalah benar, yang disampaikan Rasulullah SAW adalah benar. Maka ingat, tatkala berbincang tentang sifat-sifat Allah, maka kita tidak menetapkan kecuali yang Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, silakan dibaca. Ketiga, studi tentang sebagian sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah sifat dzatiyah, yakni sifat yang senantiasa melekat dengannya. Sifat ini tidak terpisah dengan zatnya, seperti al-ilmu atau ilmu, al-qudratu atau kekuasaan, as-sam'u atau mendengar, al-basaru atau melihat, al-izzatu atau kemuliaan, al-hikmatu atau hikmah, al-uluwa atau ketinggian, al-azamatu atau keagungan, al-wajahu atau wajah, al-badaini atau kedua tangan, dan al-ainaini dua mata. Bagian kedua adalah sifat fi'liyah, yaitu sifat yang dia berbuat jika berkehendak. Misalnya, bersemayam di atas arsy, turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga akhir dari malam, dan datang pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Taib ahibati fillah. Ingat, tatkala kita menetapkan sifat Allah Azza wa Jal, kita tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Kita juga tidak boleh menggambarkan bentuknya, karena kita enggak tahu. Dan Allah Azza wa Jal menetapkan laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, enggak ada. Sehingga enggak bisa kita mengatakan seperti ini, seperti itu, enggak bisa. Tatkala Allah menyebutkan dirinya memiliki wajah, ya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jal. Tatkala kita berbincang bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, maka sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal dan kemuliaannya yang kita tidak boleh menafikan karena akal kita tidak bisa mencerna. Dan kita juga enggak boleh menggambarkan, menyamakan dengan makhluknya. Ya kita menetapkan seperti Allah menetapkan untuk dirinya. Jadi ada sifat dzatiyah yang berada di zat Allah Azza wa Jal, yang melekat sama Allah Azza wa Jal. Ada sifat fi'liyah, sifat yang diperbuat ketika Allah berkehendak. Kapan Allah berkehendak? Kapan Allah Azza wa Jal marah kepada hambanya, murka kepada hambanya? Kapan Allah mencintai hambanya? Kapan Allah istiwa, ya? Bersemayam ini mungkin lebih baik dimaknai tinggi di atas arasnya Allah Azza wa Jal. Allah menceritakan bahwa dirinya akan datang pada hari kiamat nantinya. Kita akan membaca dalil-dalil yang menetapkan sifat-sifat yang baru saja kita baca. Kenapa? Kembali kepada tadi yang kita ucapkan. Kita enggak tahu tentang Allah Azza wa Jalla kecuali Allah yang menjelaskan tentang dirinya. Sehingga enggak ada ceritanya ngarang, bikin-bikin semau kita. Enggak ada. Kita harus sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan. Kalau akal sebagian orang enggak bisa menerima, maka akalnya yang perlu diperbaiki. Selama dalilnya itu sahih, tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Baik. Di sini Syekh akan membahas satu persatu dari sifat-sifat yang tadi disebutkan secara detail. Kita akan membaca beberapa dalil darinya dan cukup. Kalau ada satu ayat saja yang menyebutkan tentang sifat itu, ya cukup untuk menjadi bukti bahwa Allah memiliki sifat itu. Nah, silakan dibaca. Berikut ini kami sebutkan sejumlah sifat-sifat Allah dengan dalil dan keterangannya, apakah ia termasuk dzati atau fi'li. Satu, al-qudrah atau berkuasa. Ini merupakan sifat dzatiyah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwa ala kulli syai'in qadir. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 120. Barakallahu fiik. Ada banyak ayat kalau kita lihat di kitab ini yang disebutkan, yang menunjukkan atas kekuasaannya Allah Azza wa Jalla. Allah itu berkuasa. Ada ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Itu Allah Azza wa Jalla, sifat yang melekat sama diri. Dia berkuasa. Dia berbuat apa yang Dia kehendakin tanpa ada yang mampu untuk menolaknya. Sebagian manusia berkuasa, tapi kekuasaan yang terbatas. Ya, kekuasaan yang sebentar lagi akan berakhir. Dia akan menjadi lemah, sakit, kemudian dia mati. Sedangkan Allah Azza wa Jal, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tatkala seorang dokter angkat tangan, mengatakan kepada pihak keluarga, secara medis kita sudah enggak mampu lagi, enggak punya kemampuan untuk ngobatin. Biasanya mereka nunggu mukjizat. Kadang-kadang ngomong seperti itu, padahal mukjizat itu untuk para nabi. Maksudnya nunggu kehendak Allah Azza wa Jalla, karena Allah berkuasa. Kalau Allah hendak menyembuhkan, Allah akan sembuhkan. Ini berkaitan dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian dibaca di halaman 105. Dia telah menetapkan sifat qudrah. Nah. Nah, Ustaz. Dia telah menetapkan sifat qudrah atau kuasa untuk melakukan apa saja, sebagaimana Dia juga menafikan dari dirinya sifat ajiz atau lemah dan lughub atau letih. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh." Innahu kana aliman qadira. Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Surat Fatir ayat 100 ayat 44. Nah, enggak ada jemaah. Karena semuanya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Semuanya ciptaan Allah. Siapa yang akan melemahkan Allah Azza wa Jalla? Kalau semua yang ada di muka bumi ini, matahari yang terbit dari timur, itu di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Planet-planet yang ada, itu di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Lautan, yang sebagian orang akhirnya harus menyerahkan sesajen kepada lautan. Padahal lautan itu di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang bisa melemahkan Allah. Tapi sebagian orang, karena pengetahuan dia tentang Allah itu lemah, membuat dia akhirnya berdoa memohon kepada sesuatu yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi inilah bentuk kesesatan jamaah. Kenapa? Sebagian masih meminta dan memohon kepada berhala. Nah, silakan dibaca ayat selanjutnya. Nah, Ustaz. Walaqad khalaqnas samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana minal lub. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Surat Al-Kahf ayat 38. Barakallahu fiik. Orang-orang Yahudi, mereka mensifati Allah dengan sifat yang tidak pantas. Sebagaimana orang-orang Nasara mensifati manusia dengan sifat Tuhan. Ahlus sunnah wal jamaah ada di tengah. Dia menetapkan bagi Allah Azza wa Jal sifat-sifat yang memang ditetapkan untuk dirinya. Dan dia menafikan dari Allah Azza wa Jal apa yang dia nafikan atas dirinya. Orang Yahudi, kenapa mereka hari Sabtu libur? Karena mereka berkeyakinan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari dan istirahat di hari Sabtu. Maka Allah katakan, wa ma massana min lughu. Oke, manusia kalau bekerja capek, lelah. Bagaimana dia tatkala bekerja hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kadang-kadang dia perlu istirahat. Sedangkan Allah Azza wa Jal menciptakan langit yang begitu kokohnya dengan bintang-bintang, planet-planet yang menghiasi, menciptakan bumi dengan segala yang ada di dalam perutnya dan di atas punggungnya. Hanya dalam 6 masa, wa ma massana min lughu. Enggak, kami enggak ngerti. Enggak perlu istirahat. Makhluk perlu istirahat. Dan subhanallah, bicara kudrahnya Allah Azza wa Jal. Sebagian orang berpikir, bagaimana Allah nanti membangkitkan umat manusia yang jumlahnya miliaran, yang mereka telah hancur lebur bahkan menyatu dengan tanah. Bagaimana Allah nanti membangkitkan mereka? Karena ada yang meragukan kekuasaan Allah untuk itu. Maka di sini disebutkan. Nah, silakan dibaca. Dia memiliki kudroh yang mutlak dan sempurna sehingga tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Tidaklah ada penciptaan makhluk dan pembangkitan mereka kembali kecuali bagaikan satu jiwa saja. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Surat Yasin ayat 82. Allahu Akbar ya Ma. Itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita merenungkan langit dan bumi ini, kita merenungkan makhluk-makhluk yang dapat kita lihat, atau kita merenungkan COVID-19 yang masih sampai hari ini belum selesai. Makhluk yang sangat kecil, yang tidak dapat dipandang dengan mata, kecuali dengan peralatan. Bagaimana membuat keributan, kekacauan di dunia ini? Itu salah satu tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita merenungkan tentang diri kita, tentang jari-jari kita yang dapat bergerak, kemudian engkau lihat robot yang dibikin manusia, bangga manusia bisa bikin robot yang bisa bergerak dengan diremot oleh dia. Dia lupa tentang bagaimana gerakan tangannya, bagaimana kedua matanya, bagaimana penciptaan manusia yang sangat sempurna. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita membaca banyak ayat, wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah adalah bedanya warna dan lisan kalian. Itu tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Di antara tanda kebesaran Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan dari diri kalian pasangan kalian sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi sakinah, menjadi condong, tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dialah yang menjadikan antara kalian, antara suami istri ini, cinta dan kasih sayang. Siapa yang bikin cinta dan kasih sayang? Allah Azza wa Jalla. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah buat orang yang mau berpikir. Sebagian kita akalnya gak dipakai. Apabila dia melihat hasil kerja manusia, penemuan-penemuan manusia, wah, mereka mengatakan hebat. Apa yang hebat? Kumpulkan semua manusia yang pintar. Suruh mereka bikin semut. Semut. Gak usah yang gede-gede. Semut aja suruh bikin. Gak mampu. Sedangkan Allah Azza wa Jal menciptakan semut setiap harinya. Ratusan, ribuan, miliaran di seluruh dunia. Barakallahu fiik. Yang kedua adalah al-iradah. Nah, silahkan dibaca. Yang kedua al-iradah atau berkehendak. Allah berfirman, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Surat Al-Ma'idah ayat 1. Barakallahu fikum. Iya, bicara kehendak, iradah. Allah punya keinginan. Allah ketika menciptakan manusia, Allah mengatakan kepada malaikatnya, Inni ja'idun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Allah belum menciptakan, tapi Allah punya keinginan. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi di muka bumi ini, itu berdasarkan keinginan Allah Azza wa Jal. Ana bisa duduk di sini, bisa menyampaikan kajian ini, karena ada kehendak Allah Azza wa Jal. Kalau Allah gak berkehendak, gak bisa. Makanya kita sering mendengarkan sebuah ungkapan ya. Kita tuh hanya berencana. Allah yang menentukan. Artinya kalau Allah berkehendak, ya akan terjadi. Kalau enggak, ya mau gimana lagi. Makanya terkadang kita kalau hendak melakukan sesuatu, kita diperintahkan untuk mengatakan, insya Allah, kalau Allah berkehendak. Kalau Allah mau. Jadi ada banyak ya. Ayat-ayat dalam Al-Quran Karim, Inna Allah yaf'alu ma yurid, fa'alu lima yurid, berkaitan dengan iradah, bahwasanya Allah memiliki keinginan, dan ternyata bicara iradah ini disebutkan ada dua macam, keinginan. Karena kita melihat di dunia ini, kalau dikatakan semua terjadi karena keinginan Allah, karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Loh, terus kita melihat iblis juga karena kehendak Allah. Iya. Terjadinya kekufuran karena kehendak Allah? Iya. Orang-orang yang bisa taat, bisa patuh, berangkat umroh, berangkat haji, juga karena kehendak Allah. Disinilah kita akan membahas bahwasanya ternyata kalau bicara kehendak Allah, irada, keinginan Allah Azza wa Jalla itu ada dua. Yang satu namanya irada kauniyah, yang kedua namanya irada syar'iyah. Irada kauniyah adalah keinginan terjadinya sesuatu. Irada syar'iyah adalah keinginan yang artinya cinta terhadap sesuatu tersebut. Karena ada hal yang Allah kehendaki terjadi, tapi Allah gak cinta. Allah gak suka. Allah tidak meridhoin perbuatan itu. Tapi terjadi. Loh kok bisa terjadi kalau Allah tidak mencintainya? Di sini ada irada kauniyah. Allah menghendakinya terjadi, tapi Allah tidak mencintainya. Tentunya ada hikmah-hikmah di balik itu. Nah, silakan dibaca. Langsung halaman 107, Ustaz. Iya. Iradah kauniyah. Nah. Iradah kauniyah sebagaimana terdapat dalam ayat Famayyuridillahu ayyahdiyahu yash'uh sadrahu lil-islam. وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Surat Al-An'am ayat 125. Nah, kita lihat di sini disebutkan, apabila Allah menghendaki untuk memberikan kepadanya petunjuk. Apabila Allah menghendaki hendak memberikan kesesatan. Ya gimana? Allah menghendaki orang itu tersesat. Ini yang namanya irada kauni. Jadi tersesatnya manusia itu karena kehendak Allah. Tapi Allah tidak mencintainya. Jadi kalau bicara irada kauniyah ini, keinginan sesuatu terjadi, boleh jadi itu dicintai Allah, boleh jadi itu dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas, tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kesesatannya orang-orang yang tersesat, kekufurannya orang-orang yang kufur, itu juga karena ada kehendak Allah di sana. Ini yang namanya irada kauniyah. Sebagaimana orang yang taat kepada Allah, orang yang masuk Islam, terbuka hatinya, itu juga karena Allah menghendakinya. Barakallahu fikum. Baik. Dibaca ini ada beberapa ayat lainnya ya, yang di surat Ar-Ra'd. ayat 11, kemudian surat Al-Isra ayat 16. Nah, lalu dibaca tentang irada kauniyah. Irada kauniyah adalah irada yang menjadi persamaan masyiah atau kehendak Allah. Tidak ada bedanya antara masyiah dan irada kauniyah. Barakallahu fikum. Jadi irada kauniyah ini seperti masyiah, kehendak. Allah mengatakan wa ma tasyauna illa an yasha' Allah. Apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali Allah menghendaki. Ini bicara sesuatu yang dicintai atau sesuatu yang dibenci. Jadi makna irada kauniyah adalah masyiah, kehendak Allah. Yang di sini boleh jadi itu disukai, boleh jadi itu dibenci. Tapi yang jelas Allah menginginkannya terjadi. Irada kauniyah seperti Fir'aun. Allah menghendaki ada orang namanya Fir'aun. Dia bengis, kejam. Ya Allah menghendaki itu terjadi. Tapi yang jelas, dalam semua kehendak Allah pasti ada hikmahnya. Ada orang sakit. Orang gak suka sakit ya. Tapi Allah menghendakinya dia sakit. Ini bicara irada kauniyah. Yang maknanya adalah masyiah. Tapi yang kedua adalah irada diniyah syar'iyah. Irada diniyah syar'iyah. Keinginan yang sesuai dengan agama, yang selaras dengan syariat. Jadi ada dua keinginan. Irada kauniyah, artinya menginginkan sesuatu terjadi. Yang kedua, irada diniyah syar'iyah. Keinginan yang berkaitan dengan agama dan selaras dengan syariat. Nah, silakan baca. B. Iradah diniyah syar'iyah. Sebagaimana terdapat dalam ayat, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185. Nah, jadi ini iradah diniyah syar'iyah. Allah menginginkan kemudahan. Allah tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Ini yang maknanya dalam mahabbah. Ada sesuatu yang Allah cintai. Sesuatu yang Allah sukai. Allah menginginkannya terjadi. Kalau tadi bicara irada kauniyah, Allah menginginkannya itu terjadi. Walaupun belum tentu Allah menyukainya. Kalau yang ini, Allah menyukainya terjadi. Menyukai perbuatan tersebut. Maka di sini akan dibahas tentang perbedaan antara irada kauniyah, irada diniyah syar'iyah. Kenapa jemaah kita perlu memahami dua iradah ini? Karena kita akan mendapati peristiwa-peristiwa di muka bumi ini yang terkadang membuat orang itu bertanya-tanya. Ketika terjadi gempa, ya Allah Ustaz, ada anak-anak Ustaz yang tertimbun. Kan kasihan dia. Ada anak-anak yang jadi korbannya. Kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang na'udzubillah pedofil ya. Dia melakukan perbuatan nista terhadap anak-anak. Anak-anak itu jadi korbannya. Kalau bicara irada kauniyah itu sudah terjadi. Berarti Allah menghendakinya terjadi. Tapi apakah Allah menyukainya? Enggak tentunya. Ini berkaitan dengan irada diniyah syar'iyah. Keinginan yang sesuai dengan agama selaras dengan syariat. Maka di sini disebutkan dalilnya yuridullah bikumul yusra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian. Ya Allah menyukai kemudahan buat kalian. Dan Allah tidak menyukai kesukaran bagimu. Ini berkaitan dengan irada diniyah syariah. Apa perbedaannya? Mungkin akan lebih jelas kalau kita membacanya. Nah, silakan dibaca. Perbedaan antara irodah kauniyah dan irodah diniyah syar'iyah ialah A. Irodah kauniyah pasti terjadi, sedangkan irodah syar'iyah tidak harus terjadi. Bisa terjadi, bisa pula tidak. Barakallahu fikum. Ini perbedaan yang pertama. Kalau bicara irodah kauniyah pasti terjadi. Irodah syar'iyah bisa terjadi, bisa enggak. Allah Azza wa Jalla mengirim Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Sebagian masuk Islam, sebagian kafir. Abu Jahal diajak sama Nabi untuk masuk Islam. Artinya Nabi ingin Abu Jahal ini masuk Islam. Ini bicara iradah dini. Tapi ternyata Allah tidak berkehendak. Sehingga Abu Jahal tidak masuk Islam. Tapi Allah tetap benci dengan kekufuran Abu Jahal. Sehingga memberikan azab kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Terus B, yang kedua. B, iradah kauniyah meliputi yang baik dan yang jelek, yang bermanfaat dan yang berbahaya, bahkan meliputi segala sesuatu. Sedangkan iradah syar'iyah hanya terdapat pada yang baik dan yang bermanfaat saja. Nah, jadi kalau bicara iradah kauniyah, ini meliputi yang baik dan yang buruk. Kadang-kala ada orang yang bertanya, kenapa Allah ciptakan rokok? Kenapa Allah ciptakan sabu-sabu? Kenapa Allah ciptakan khamr? Kenapa Allah ciptakan babi? Terus kenapa kok diharamkan? Allah yang menciptakan. Iya. Ini bicara iradah kauniyah. Allah menginginkan adanya khamr. Allah menginginkan adanya babi. Tapi kalau bicara iradah syariah, Allah mengharamkan khamr. Allah mengharamkan babi. Maka iradah kauniyah itu meliputi yang baik dan yang buruk. Jadi jangan sampai seorang ketika melakukan kemaksiatan, lalu dia mengatakan, ini ciptaannya Allah loh. Betul ciptaannya Allah. Yang perlu ditanya, Allah meridainya apa enggak? Karena ada sesuatu Allah menginginkannya terjadi, tapi Allah tidak meridai. Maka Allah utus Rasulnya untuk menjelaskan tentang hal-hal yang Allah tidak menghendakinya, Allah tidak mencintainya. Jadi ingat, iradah kauniyah meliputi yang baik dan yang buruk. Tapi kalau iradah syariah, ya Allah menginginkan yang baik aja gitu. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya. Iradah kauniyah. C, iradah kauniyah tidak mengharuskan mahabbah atau cinta Allah. Terkadang Allah menghendaki terjadinya sesuatu yang tidak dia cintai. Tetapi dari hal tersebut akan lahir sesuatu yang dicintai. Fikum. Jadi kalau kita bicara iradah kauniyah, ketika Allah menginginkan sesuatu terjadi, padahal itu buruk, seperti penciptaan iblis. Tapi di balik itu ada kebaikan, ada hikmah. Kenapa Allah ciptakan khamr? Padahal Allah tidak menyukainya. Allah mengharamkannya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu perbuatan najis dari syaitan. Tapi terjadi. Namun ada hikmah di balik itu. Untuk mengetahui siapa yang taat dan siapa yang pura-pura. Siapa yang beriman, siapa yang imannya hanya ya penampilan belaka. Maka pasti ada hikmah di situ, ada kebaikan. Di balik sesuatu yang menurut sebagian orang itu buruk. Kalau bicara iradah syariah, maka konsekuensinya adalah cinta Allah. Artinya sesuatu yang Allah cintai. Allah cinta dengan ketaatan. Tapi sebagian orang gak taat gitu. Allah cinta orang-orang itu semuanya rajin bersedekah. Tapi sebagian orang bakhil gitu. Jadi kalau bicara iradah syariah, diniyah syariah, maka ini berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah cintai. Dan boleh jadi itu terjadi, boleh jadi tidak. Barakallahu fiik. Baik, kita akan masuk ke sifat yang ketiga yaitu ilmu. Tafadhal. Yang ketiga, sifat al-ilmu atau ilmu. Ini merupakan sifat dzatiyah. Allah berfirman, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Al-Hasyr ayat 22. Barakallahu fikum ya. Kalau bicara tentang ilmu Allah Azza wa Jal, Allah itu mengetahui segala sesuatu. Allah itu allamul ghuyub. Ketika malaikat sempat kurang suka dengan diciptakannya manusia, dia mengatakan kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini manusia yang bakal membuat kerusakan di muka bumi ini, yang bakal mengucurkan darah? Apakah engkau hendak melakukan itu? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi kalau bicara ilmu, Allah alimul ghaibi wa syahada. Di antara nama Allah itu al-alim. Di antara nama Allah itu al-khabir. Jadi Allah benar-benar mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui berapa jumlah butiran pasir di lautan. Allah mengetahui berapa jumlah ikan nila yang ada di muka bumi ini. Dan berapa jumlah anak mereka. Dan bagaimana kondisi anak-anak itu. Apakah akan terus hidup atau dia akan mati. Allah itu ya'lamu makan. Wa ma yakunu law kana kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Dan apa yang belum terjadi. Allah mengetahui kalau itu terjadi, bagaimana kejadiannya Allah sudah tahu. Karena Allah yang menciptakan segalanya. Jadi enggak ada yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jal. Jadi Allah tahu yang gaib, yang tidak terlihat oleh mata, dan yang terlihat oleh mata. Taib, mungkin dibaca di halaman sesudahnya, halaman 110. Nah, di antara dalil menunjukkan atas ilmu Allah. Nah, di antara dalilnya yang lain adalah, afwan Ustaz, yang atas ya Ustaz. Yang atas ya. Nah, di antara dalil yang menunjukkan atas ilmu Allah yang luas adalah firman-Nya, lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah, ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. At-Talaq ayat 12. Barakallahu fikum. Meliputi segala sesuatu. Itu ilmu Allah Azza wa Jalla. Apa yang ada di kantong ana? Apa yang ada di tas ana? Berapa jumlah daun-daunan yang jatuh tadi malam? Berapa jumlah benih-benih yang pecah di dalam tanah kemudian tumbuh. Bagaimana cerita benih ini? Apakah benih ini akan menjadi padi? Atau dia akan mati di tengah jalan? Allah tahu. Segala sesuatu. Nah, dilanjutkan. Di antara dalilnya yang lain ialah hasil ciptaan Allah yang sangat teliti dan sempurna. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan? Al-Mulk ayat 14. Naam. Ini terjemahannya kurang ya. Mungkin terjemahannya lebih tepat yang di halaman 111. Coba dibaca. Yang sama Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaq, terjemahannya. Naam. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan? Dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Barakallahu fikum. Naam. Di sini disebutkan wa huwal latiful khabir. Gimana? Gimana Allah enggak mengetahui? Padahal dia yang menciptakan. Oke, kalau makhluk wajar. Seorang bikin sesuatu. Contohnya, ada orang bikin rumah. Lalu ditanya, berapa jumlah batu bata yang antum pasang di rumah ini? Aduh, berapa ya? Kita beli ini, itu. Enggak tahu dia. Berapa jumlah butiran pasir yang ada dalam bangunan ini. Aduh, apalagi itulah. Kita enggak tahu. Tapi Allah mengetahui secara detail. Allah mengetahui kapan hujan akan terjadi. Dan apabila terjadi, berapa butir air yang akan turun. Kemudian apabila air itu turun ke bumi, apakah air itu akan masuk ke tanah atau dia akan berkumpul kemudian menjadi banjir yang menenggelamkan rumah-rumah manusia. Berapa jumlah rumah yang akan terendam dengan air tersebut, Allah tahu. Dan bagaimana sikap orang-orang ketika terendam rumahnya, ada yang bertahan di rumahnya, ada yang pergi ke tempat pengungsian, Allah tahu. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan Allah itu Al-Latif, Al-Khabir, yang maha halus lagi maha mengetahui. Jadi semuanya ketahuan. Gak ada yang tersembunyi. Jadi kalau bicara ilmu Allah. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Apakah Allah mengetahui siapa di antara kita yang bakal masuk surga dan siapa di antara kita yang bakal masuk neraka? Allah tahu. Allah tahu, jemaah. Dan disinilah ilmu Allah kemudian ditulis. Jadi kalau kita bicara tentang takdir, jadi awalnya berkaitan dengan ilmu. Allah tahu dengan apa yang anak akan lakukan setelah kajian ini. Allah tahu. Dan itu ada dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada yang tidak diketahui Allah Azza wa Jalla. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu dengan yang disembunyikan dan Allah mengetahui yang rahasia dan Allah mengetahui yang disembunyikan. Dan tatkala seorang hamba mengkaji tentang ilmu Allah Azza wa Jalla, dia akan semakin takut sama Allah. Dia tidak akan menggampangkan perbuatan dosa. Dia akan semangat berbuat amal kebajikan walaupun tidak ada yang mengetahui. Karena Allah tahu dia berbuat hal itu. Barakallahu fikum. Kemudian, Al-Hayat. Nah, silahkan. Yang keempat, Al-Hayat atau hidup, yaitu sifat dhatiyah azaliyah yang tetap untuk Allah. Karena Allah bersifat dengan ilmu, kudrat, dan irodah. Sedangkan sifat-sifat itu tidaklah ada kecuali dari yang hidup. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup, kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Baqarah ayat 255. Barakallahu fikum. Makhluk juga hidup. Ana hidup. Tapi kehidupan ana penuh dengan keterbatasan. Jadi tatkala kita menetapkan bagi Allah, Allah itu hidup, Allah itu berilmu. Loh, bukankah menyamakan Allah dengan makhluknya? Ya enggak lah. Kan ilmunya berbeda. Ilmunya kita ini berasal kita dari enggak tahu jadi tahu. Allah selalu tahu. Kalau bicara hidup, kita dulu mati. Kita punya awalan. Kita punya akhiran. Allah. Al-awwal, al-akhir. Allah yang pertama dan akhir. Dan Allah itu maha hidup. Tidak mati. Jangan bicara mati. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Gitu. Manusia hidup tapi penuh dengan kelemahan. Dia letih, dia lelah, dia istirahat. Tapi Allah hayyun qayyum. Sehingga kalau kita baca di ayat yang terakhir dalam halaman 111, saya akan dibaca. Wa tawakkal. Halaman 111, Ustaz. Akan yang mana ya, Ustaz? Oh, yang paling bawah. Yang paling bawah, nah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup atau kekal yang tidak mati. Al-Furqan ayat 58. Barakallahu fikum. Kita tuh kalau mau minta tolong, kalau mau bersandar, kalau mau bergantung kepada siapa? Al-Hayyul ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Tuhan yang hai, yang hidup dan tidak mati. Kalau kita bersandar kepada fulan dalam kehidupan ini. Wah, anak kayaknya ada sahib nih. Urusannya kalau sama sahib udah mudah. Karena dia cinta sama anak, cinta sama dia, anak suka bantu dia, dia suka bantu anak. Oke, siap. Tahu-tahu ditelepon, Afwan, Fulan mati. Yamut. Gimana engkau bertawakal kepada yang yamut? Mau bertawakal itu kepada al-hayy alladzi la yamut. Baik, dilanjutkan, silakan dibaca. Ayat-ayat tersebut menetapkan sifat hayat bagi Allah dan bahwa Al-Hayyul Qayyum adalah nama paling agung yang jika Allah dipanggil dengannya, pasti dia mengabulkan. Jika dia dimintai dengannya, pasti dia memberi. Karena hayat menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat dzatiyah dan Qayyum menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat fi'liyah. Jadi seluruh sifat kembali kepada dua nama yang agung ini. Bagi Allah adalah kehidupan yang sempurna. Tidak ada kematian, tidak ada kekurangan, tidak ada kantuk, dan tidak ada tidur. Barakallahu fikum. Ya, ini Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak-banyak berdoa dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini juga dikenal dengan Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Karena Syekh Salih Fuzan menyebutkan semua sifat, sifat perbuatan atau sifat zat itu kembali ke dua nama ini. Kalau bicara sifat zat maka kembali kepada sifat al-hayy yang maha hidup. Bicara qudratullah ya dengan sesuatu yang hidup dan Allah maha hidup. Qayyum yang mengurusi segala sesuatu. Segala sesuatu. Bumi ini bisa terus berputar. Dan kehidupan itu terus berjalan. Karena Allah yang mengatur dan mengurusi. Maka tatkala seorang membaca. Ya Hayyu Ya Qayyum. Tolong hayati engkau sedang memanggil Allah dengan namanya yang paling agung. Yang mengandung semua sifat-sifatnya. Minta Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astaghith. Dengan rahmatku aku meminta pertolongan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Jangan. Maka ahibati fillah. Seorang mukmin ya hendaklah menghafal asma'ullah al-husna dan berdoa dengan nama-nama tersebut. Taibah. Dilanjutkan. Yang kelima, asam'u atau mendengar dan al-basor melihat. Keduanya termasuk sifat dzatiyah Allah. Allah menyifati dirinya dengan kedua-duanya dalam banyak ayat. Seperti firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura. Allah Sami' Basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Manusia juga Sami' Basir. Faja'alnahu Sami'an Basira. Kata Allah kami jadikan manusia itu makhluk yang mendengar dan melihat. Tapi tentunya berbeda. Kita sudah sebutkan dari awal tadi. Bahwa tatkala kita menetapkan sifat Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, tidak sama dengan pendengaran manusia, tidak sama dengan penglihatan manusia. Ana enggak bisa ngelihat yang di balik tembok ini. Ana juga tidak bisa mendengar, ana enggak bisa mendengar omongan Putin sekarang di Rusia sana. Siapa yang bisa dengar? Enggak ada. Di sini oh manusia nggak dengar. Ana juga tidak bisa mendengar suara burung-burung yang ada di hutan. Ana dalam kondisi sekarang ini nggak bisa mendengar apa yang dibicarakan di balik tembok ini. Nggak bisa. Tapi kalau bicara sama Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mendengar segala sesuatu. Kalau seluruh makhluknya berkumpul semua, dengan jumlah sekarang 8 miliar manusia. 8 miliar manusia. Kalau semuanya berdoa memanggil Allah dengan bahasa yang berbeda-beda. Dengan permintaan yang bermacam-macam. Allah mendengar semuanya tanpa menyibukkan Allah Azza wa Jalla. Berbeda sama kita. Ana kalau ada dua orang ngomong, ana akan ngomong, eh diam, ana mau dengar. Dari satu. Nggak bisa, karena hati kita cuma satu. Itu manusia. Kalau ada dua orang berbicara, maka dia akan minta satu diam. Karena dia nggak bisa. Memang kupingnya dia dua. Tapi mungkinkah dia, taib antum ngomong dari kanan, antum ngomong dari kiri, ana mau dengar dua-duanya. Nggak bisa. Itu pendengaran manusia. Tapi kalau bicara pendengaran Allah Azza wa Jal, maka Allah dapat mendengar tadi. Dari 8 miliar manusia. Lebih dari itu. Apa yang mereka ucapkan. Allah dapat memahami apa yang mereka inginkan. Dan Allah juga dapat memberi semua permintaan mereka. Tanpa mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jal. Itu kalau bicara pendengaran Allah Azza wa Jal. Kenapa Anda sebutkan ini? Karena ada orang-orang, lu gimana kau menyebutkan Allah itu mendengar? Makhluk kan juga mendengar. Berbedalah pendengarannya. Ini pendengaran Tuhan Azza wa Jal, Rabbul Alamin, Al-Hayyu Al-Qayyum. Sedangkan kita makhluk yang terbatas. Orang semakin tua, pendengarannya semakin berkurang. Tapi Allah Azza wa Jal dapat mendengar yang jauh seperti yang dekat. Allah bisa mendengar. Dengan bahasa yang berbeda-beda tadi. Barakallahu fikum. Taib. Dilanjutkan tentang penglihatan Allah. Di halaman 113. Sebagaimana Allah juga melihat segala sesuatu. Nah. Sebagaimana Allah juga melihat segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu pun yang menutupi penglihatannya. Allah berfirman. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Al-Alaq ayat 14. Nah, kalau bicara Allah itu basir, Allah maha melihat. Maka Allah melihat segala sesuatu. Allah melihat. Nyamuk ya. Ada sebuah doa yang mengatakan. Dia bermunajat memanggil Allah mengatakan. Ya man yara maddal ba'udhi janahahu. Wahai yang maha melihat. Nyamuk ketika dia mengembangkan sayapnya. Dan ketika nyamuk itu meletakkan belalainya menyedot darah. Allah tuh ngelihat. Dan Allah juga dapat melihat sumsumnya nyamuk itu. Dan Allah melihat bagaimana ketika nyamuk menyedot darah dan darah itu mengalir. Wa yara niyata uruqiha fi nahriha. Dan Allah melihat urat sarafnya nyamuk atau urat nadinya nyamuk. Allah melihat di kegelapan malam, jemaah. Enggak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah Azza wa Jalla. Sebagian manusia bersembunyi. Enggak ketahuan. Sampai sekarang kita melihat ada manusia-manusia yang belum ketangkap sama polisi. Karena gak kelihatan memang dia bersembunyi. Tapi buat Allah Azza wa Jal, Allah melihat segala sesuatu. Maka tatkala kita mengetahui nama Allah itu basir. Dan Allah itu melihat. Di sini kita akan termotivasi beribadah lebih dekat lagi sama Allah Azza wa Jal. Dan kita bisa mencapai makom ihsan. Yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau enggak bisa, maka yakin Allah melihat dia. Ini maqam ihsan. Sehingga tatkala dia hendak berbuat dosa, memang dia telah tutup pintu rumahnya. Memang tidak ada seorang pun di rumahnya. Mungkin dia berbuat dosa semau dia. Tapi dia ingat Allah melihat dia. Sehingga dia akan semakin takut sama Allah. Dan semakin bersemangat berbuat ibadah. Ketika dia sholat malam. Masya Allah. Coba dibaca ayat sesudahnya ini. Nah, Ustaz. Alladhi yaraka hina taqum. Wa taqallubaka fis sajidin. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang. Dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Asy-Syu'ara 218-219. Barakallahu fikum. Jadi tatkala kita sholat berjamaah umpamanya. di Masjidil Haram yang dapat menampung 1 juta manusia. Ada banyak manusia nih, ada banyak permintaan, ada banyak doa, ada banyak munajat, ada banyak kondisi. Allah ngelihat engkau secara pribadi, Allah ngelihat. Jadi seorang ketika sholat Allahu Akbar, satu shof ada 200 orang umpamanya. Allah ngelihat engkau. Di antara merekanya, engkau juga dilihat sama Allah. Gak ada yang tersembunyi buat Allah Azza wa Jalla. Nah, dilanjutkan di halaman 114. Alinea baru, yang tidak mendengar dan tidak melihat. Yang tidak mendengar dan tidak melihat, tidak layak untuk menjadi Tuhan. Allah menceritakan tentang Ibrahim yang berbicara kepada bapaknya sebagai protes atas penyembahan mereka terhadap berhala. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubasiru wa la yughni 'anka syai'a. Mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan melihat? Surat Al-Maryam ayat 42. Lanjutkan. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Ibrahim berkata, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Asy-Syu'ara ayat 72. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Di sinilah Allah yang Maha melihat, Maha mendengar, Dialah yang seharusnya disembah. Tapi kadangkala manusia ini menyembah sesuatu yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri. Mereka jadikan sesembahan. Maka coba, Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, lima ta'bud. Kenapa engkau menyembah? Ma la yasma' wa la yubsir. Yang gak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Wa la yughni 'anka syai'. Gak bisa memberikan manfaat apa-apa buat engkau. Gak bisa. Patung itu engkau yang mindahin. Engkau yang bikin. Engkau yang meletakkan. Kita ngeliat sebagian orang di hadapan patung berhala, dia minta-minta. Dengar ketika engkau ngomong sama dia. Gak dengar. Tapi kenapa diminta? Berkata kepada kaumnya yang menyembah berhala-berhala. Hal yasma'unakum. Mereka bisa mendengar kalian. Makanya tatkala Nabi Ibrahim. Ya. Mengajak manusia-manusia penyembah berhala untuk berpikir. Diajak mereka gunakan logika mereka. Bisa dengar enggak? Tak bisa. Sedangkan Allah Maha mendengar. Mendengar dan mengabulkan doa hamba. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu. Nabi Ayub ketika beliau berdoa memanggil Allah, aku tertimpa sesuatu yang membahayakan, tertimpa penyakit, sedangkan engkau adalah arhamur rahimin, Allah kabulkan doanya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Bagaimana ceritanya Nabi Yunus juga ketika beliau pergi tanpa izin Allah Azza wa Jal, kemudian ditelan oleh ikan paus, lalu beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya suaranya Nabi Yunus ini diangkat. Malaikat tahu ini suaranya Yunus gitu. Tapi di mana Yunus, kata dia? Di mana Yunus? Kata Allah, aku tahu di mana ada dia. Jadi malaikat-malaikat pada enggak tahu, Allah tahu di mana ada Nabi Yunus. Allah kabulkan doanya Nabi Yunus. Bagaimana Nabi Zakaria ketika berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Jangan tinggalkan aku sendirian ya Allah. Engkau sebaik-baiknya yang mewarisi. Fastajabna lahu. Allah kabulkan doanya. Allah itu mendengar. Maka di sini seharusnya seorang ketika hendak beribadah, menyembah, maka sembahlah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Yang dapat mengabulkan doa-doa dan permohonan. Bukan meminta kepada makhluk yang mereka sendiri tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Kecuali Allah menghendakinya. Barakallahu fiik. Masih banyak sifat-sifat lainnya Yang jelas dengan kita mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah ini, kita akan semakin beriman dan akan semakin mencintai Allah Jalla Jalaluh. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Naam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga beserta tim SRB dan kaum muslimin selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah. Dalam buku cetak pelajaran sekolah ada pelajaran mengenai sifat-sifat Allah dan anak-anak sekolah belajar mengamalkan, menjadikan sifat-sifat Allah ini dalam kehidupan sehari-hari. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah benar sifat-sifat Allah ini bisa dicontoh untuk diaplikasikan oleh kehidupan manusia dalam kesehariannya? Jazakumullah khairan. Naam, barakallahu fiik. Ya, ahibbati fillah. Kalau bicara apakah sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Iya. Ada yang dapat kita contoh, ada yang dapat kita jadikan sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghitungnya, maka niscaya dia akan masuk surga. Makna menghitungnya ini ada 4 tingkatan. Yang pertama, sekedar menghafal. Yang kedua, menghafal dan memahaminya. Yang ketiga, berdoa dengan nama-nama itu. Yang keempat, beribadah dengan nama-nama itu. Artinya mengaplikasikan dalam kehidupan ini. Kalau bicara nama Allah itu adalah basir. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan ini? Dengan cara kita selalu takut sama Allah karena kita diawasi nama Allah. Diajarin tuh anak-anak. Nah, aba ibu gak bisa mengawasimu 24 jam. Tapi Allah senantiasa mengawasimu. Allah itu maha melihat. Allah itu innallaha kana alaikum raqiba. Seperti itu. Kalau bicara sifat Allah itu maha pengampun. Bagaimana aplikasinya? Engkau kalau berbuat dosa jangan pernah putus asa. Engkau mintalah sama Allah Azza wa Jalla. Ah, dan sifat ini serta nama ini bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Kita meniru. Dengan cara apa? Kita memaafkan orang yang menyakitin kita. Yang berbuat dosa sama kita. Maka Allah Azza wa Jalla ketika menegur Abu Bakar Siddiq dan orang-orang yang tidak mau memaafkan orang lain, apa kata Allah Azza wa Jal? Falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan tidak memberikan sanksi sudah. Ala tuhibbuna an yaghfirallah lakum? Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Maka di sini seorang hendaklah mengaplikasikan dalam kehidupan ini dengan dia menjadi seorang yang pemaaf, menjadi seorang yang mudah mengampuni kesalahan orang lain. Kalau kita bicara Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu maha memberi rizki, Allah itu yang halim, yang tabah ya. Maka kita bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan ini? Kita berusaha untuk berbagi rizki yang Allah berikan kepada kita. Kita berusaha tabah dengan cacian, makian orang lain. Ketika bicara Allah itu sabur ya, Allah itu sabar sekali. Maka bagaimana kita menjadi orang yang penyabar? Jadi ada nama-nama Allah yang aplikasinya kita contoh kemudian kita praktekkan. Ada yang dengan cara kita beribadah kepada Allah dengan nama-nama itu. Sehingga kita semakin mencintai Allah Azza wa Jal. Dan kita bisa memberikan contoh kepada manusia-manusia yang ada dalam kehidupan ini. Bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihi yang di muka bumi, yang di langit akan mengasihi kalian. Ini masuk dalam bab tadi bagaimana kita mengaplikasikan nama Allah Ar-Rahman dan sifat Allah Ar-Rahmah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz beserta kaum muslimin dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ustaz, mohon penjelasannya, apakah iradah Allah ini sama dengan takdir Allah? Apakah iradah ini bisa diubah dengan doa permintaan manusia? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Nah, kalau bicara iradah, itu keinginan. Kalau kudrah itu kekuasaan tadi. Tapi kalau bicara, ada hubungannya iradah ini dengan takdir. Jadi, takdir itu ada 4 tahapan. Yang nantinya, yang ketiga itu namanya masyiat. Jadi yang pertama adalah ilmu. Allah mengetahui tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Allah sudah tahu. Kemudian dari ilmu itu, maka ditulis. Semuanya ditulis. Allah menciptakan pena, lalu memerintahkan kepada pena itu untuk menulis ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian tahapan yang ketiga, masyiah. Masyiah ini irada kauniyah. Yaitu keinginan Allah itu terjadi. Karena bicara, ini dituliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kapan terjadinya? Hari ini. Allah menginginkan hari ini itu terjadi, maka terjadi. Yang Allah inginkan terjadi. Ketika Allah menginginkan, maka yang keempat adalah al-khalq. Allah menciptakan hal itu. Sehingga apa yang Allah inginkan terwujud menjadi satu yang sesuatu yang Allah ciptakan. Kalau bicara apakah bisa dirubah, maka ini kembali kepada apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang dapat menolak takdir itu kecuali doa. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali berbakti kepada orang tua, berbuat kebajikan kepada orang-orang kerabat-kerabat kita. Jadi kalau bicara takdir Allah itu rahasia Allah. Tapi bagaimana kita berusaha untuk berdoa sesuai yang Allah perintahkan. Allah itu suka dengan orang yang berdoa. Suka. Ini bicara iradah syariah. Maka engkau berdoalah. Allah berikan penyakit kepada hamba. Yang tentunya penyakit itu gak disukain sama hamba. Tapi boleh jadi dengan itu, engkau semakin minta sama Allah, semakin berdoa, semakin dekat sama Allah Azza wa Jal. Jadi tugas hamba, kalau bicara takdir, kehendak Allah Azza wa Jal, maka dia hanya bisa berusaha. Kalau yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan dia, ya dia bersabar. Kalau sesuai dengan yang dia harapkan, berarti itu karunia Allah, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan teruslah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Karena kita tidak tahu dengan takdir kita kecuali setelah terjadi. Orang yang sakit, sebagian kita nih jamaah, ada satu atau dia akan sampai kepada satu titik putus asa. Umpamanya nih, dia bawa anaknya ke dokter. Terus kata dokter, aduh ini sudah gak mungkin lagi. Terus gimana? Ya nunggu kekuasaan Allah. Di sinilah engkau jangan putus asa. Selama dia masih hidup, berarti masih ada kemungkinan dia sembuh. Karena orang-orang yang membuat vonis gak mungkin, itu berdasarkan ilmunya dia. Dia gak mungkin. Tapi buat Allah, kita udah sampaikan tadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadi maka jadilah. Jadi jangan pernah putus asa. Selama belum terjadi, belum mati itu anak, belum selesai urusannya. Kita masih bisa berdoa mengharap kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api. Sudah di depannya ada api. Apakah dia berhenti berharap kepada Allah? Enggak. Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tetap selama anak masih belum terbakar, belum mati, berarti masih ada kesempatan. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika beliau membawa Bani Israel meninggalkan Mesir, tahu-tahu di pagi hari sampai ke depan lautan, di belakangnya ada Fir'aun. Artinya secara akal sudah selesai, belum selesai. Belum selesai, Fir'aun belum menghabisi mereka. Maka dalam masa itu, di sini seorang hamba semakin yakin sama Allah. Ketika kaumnya Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun, aduh kita udah habis, kita ini di belakang kita ada Fir'aun, di depan kita ada lautan. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla inna ma'aya rabbi sayyidi. Enggak mungkin. Bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan hidayah kepadaku. Nah, barakallahu fikum. Silakan Umu Hafiz yang raise hand ya. Silakan langsung Umu. Ya. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin apa namanya? Ingin bertanya nih tentang bisikan-bisikan syaitan yang selalu bisiki di hati ana kalau saat wudu atau saat mau sholat tuh bisikan tentang tauhid Allah itu. Soalnya gini, apa benar Allah tuh ada di ars, apa benar Allah ada di sini, ada di situ. Jadi di hati ana tuh bertanya-tanya, Ustaz. Subhanallah. Kadang hati itu selalu membisikin, di telinga itu selalu tengeng-ngiang gitu. Jadi bagaimana cara menghadapinya dan minta doanya, Ustaz? Masyaallah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Setan itu enggak tidur siang. Dia enggak pernah berhenti menggodain manusia. Apa yang harus kita lakukan tatkala bisikan-bisikan buruk itu datang kepada kita? Yang pertama, ketahuilah apa sebabnya. Karena ada sebagian orang yang membaca atau mendengarkan ustadz-ustadz yang membuat kebingungan. Umat jadi bingung. Kita jadi bingung. Jadi akhirnya omongan ustadz-ustadz atau bacaan kita itu merusak hati kita. Di sini setan hadir. Maka tatkala datang lagi, katakan Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Allah mengatakan tentang dirinya, Dia adalah Ar-Rahman. Itu belum kita bahas ya. Yang berada di atas tinggi, di atas arsy. Allah yang mengatakan hal itu. Selesai sudah. Untuk menghilangkan tadi pemikiran yang macam-macam. Kemudian bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Yang pertama tadi dengan kita sudah punya ilmunya, sehingga kita akan jadi teguh menghadapi omongan orang-orang atau bisikan dari setan. Kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal, sehingga jadi lebih tenang buat anti. Karena sejatinya akidah seorang muslim itu tidak diambil dari katanya. Loh, tapi orang itu mengatakan ada dalilnya. Ingat, Allah mengatakan tentang dirinya Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Allah berada di atas arsy-Nya. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah Tuhan yang disembah di langit dan di bumi. Iya, disembah. Bukan bicara di mana Allah Azza wa Jalla, tapi Allah disembah di langit dan di bumi. Tapi kalau bicara tentang Allah di mana, Allah sebutkan tentang dirinya. Sehingga insyaallah dengan seperti itu anti akan tenang dan berusahalah untuk tidak sembarangan membaca ya. Karena terkadang ya kekurangan ilmu yang kita milikin membuat kita semakin bingung gitu loh. Tapi insyaallah dengan Al-Qur'anul Karim kita dapat menepis segala bisikan-bisikan tersebut. Dan ingat, akidah kita diambil dari Al-Qur'anul Karim, diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya atau beliau bertanya kepada budak perempuan itu, "Ainallah fis sama?" Di mana Allah? Allah berada di atas sana. Dan tatkala kita punya masalah, hati kita itu sejatinya bersandar kepada yang di atas. Seringkali kita melihat omongan orang, ya tergantung yang di atas. Tergantung yang di atas. Karena secara fitrah manusia itu beribadah kepada yang ada di atas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Terkait masalah puasa, saya sedang menderita penyakit anxiety ya Pak, anxiety apa ya Ustadz? Disorders yang mengharuskan mengkonsumsi obat dari dokter untuk meminumnya sehari 3 kali selama 6-8 bulan. Bagaimana caranya agar saya masih bisa untuk tetap puasa sunnah ataupun puasa Ramadan jika memang Allah memberikan saya umur sampai bulan Ramadan kelak? Jazakallah Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya ahibbati fillah. Yang pertama, abishiri. Bergembiralah engkau ya. Allah Azza wa Jalla apabila ingin kebaikan buat hambanya, Allah berikan musibah buat dia. Sehingga orang-orang yang sakit ya, hendaklah dia berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya penyakit yang dideritanya akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajatnya. Bukankah ada hikmah yang besar di sini? Baik, cuma kadangkala orang yang sakit itu berdampak kepada ibadah dia. Oleh karena itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat orang yang sakit, Allahumma syfi 'abdaka fulan, ya Allah sembuhkan hamba-Mu fulan. Yanka'u laka 'aduwan wa yamshi ila shalah. Yang dengan dia kalau sembuh itu dia bisa berperang hadapi musuh-musuhmu dan bisa berangkat sholat gitu. Artinya dengan dia sehat insyaallah ibadahnya bisa lebih sempurna. Tapi kalau memang enggak bisa, yuridullah bikumul yusra. Allah ingin kemudahan buat kalian. Maka nasihat ana buat yang sakit tadi untuk konsultasi sama dokter. Dokter yang muslim, yang bertakwa kepada Allah. Apakah obat itu bisa diminum ketika berbuka, kemudian tengah malam, dan ketika sahur? Sehingga tetap 3 kali, hanya saja waktunya berbeda. Karena biasanya kan orang makan, minum obat itu pagi, siang, malam, 3 kali. Tapi bagaimana sekarang? Kan bisa disebut sebenarnya 12 jam juga. Hari itu kalau siangnya 12 jam, malamnya 12 jam anggap. Kalau jam 6 ke jam 6 umpamanya. Berarti kan seharusnya dia bisa minum di malam hari. Itu mungkin dikonsultasikan sama dokter yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kalau ternyata nanti dokter mengatakan gak bisa, coba cari dokter lainnya, alternatif. Paling tidak 2 orang. Dokter muslim yang bertakwa kepada Allah, yang tahu dengan kewajiban seorang muslim. Atau nanti ada obat lainnya yang bisa menjadi pengganti, yang biasanya 2 atau 3 kali jadi 2 kali ya, mungkin bisa dikonsultasikan. Tapi kalau terakhirnya nanti gak mungkin ya, maka udah jangan puasa. Niat. Ketika kau punya niat, udah ditulis tuh. Bagaimana kau kemudian bisa berbagi buka puasa untuk orang yang puasa. Insya Allah kau mendapatkan pahala puasa tersebut. Ketika masuk bulan Ramadan, ya berarti kalau bicara sekarang sakitnya 6 bulan sampai 8 bulan, ya insya Allah kau masih bisa menggantikan puasa Ramadanmu 8 bulan kemudian. Ketika sudah lepas dari obat itu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada yang sakit sebelum Ramadan dia sudah lepas dari obat itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati dan melindungi antum dan keluarga. Barakallahu fikum. Ana akhwat dari Sukoharjo. Izin bertanya, jika dulu zaman masih jahiliyah, ana pernah berbuat kesirikan tanpa disadari dengan percaya akan hal-hal yang berkaitan dengan benda. Ini dapat menyembuhkan sakit sebagai pelindung, tetapi dari bertahun lalu juga setelah ana mengenal sunnah, kemudian ana bertaubat dari hal syirik. Bahkan ana sangat takut sekarang Ustaz kalau dosa ana tidak diampuni. Ana insya Allah benar-benar sudah bertaubat dan menyadari Ustaz, apakah ana tetap akan kekal di neraka atau ada ampunan dari Allah? Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Kita perlu takut ya memang sama Allah Azza wa Jal. Apalagi kalau berbincang tentang kesyirikan. Yang Allah Azza wa Jal mengatakan, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. yang selain syirik masih ada harapan ya Allah. Tapi di ayat lain Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Qul li'iba qul Allah Azza alladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan putus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Jadi ayat yang tadi berkaitan dengan Allah tidak mengampuni dosa syirik itu buat orang yang mati di atas kesyirikan dan belum bertobat. Ayat yang kedua ini innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa yang orang itu bertobat. Bagaimana para sahabat Nabi yang kebanyakan dahulunya adalah orang-orang yang hidup di masa jahiliyah, mereka melakukan kesyirikan. Ketika mereka masuk Islam, mereka bertobat, Allah terima tobatnya. Wa taubata jubbu ma qabla, tobat itu menghapuskan yang lalu. Sehingga apabila penanya tadi sudah benar-benar bertobat dari kesyirikan yang pernah dilakukan, dari perbuatan dosa yang pernah dia perbuat, dengan cara dia menyesali, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi, maka Allah akan mengampuni dosamu. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi yang tidak diampuni itu orang yang mati di atas kesyirikan. Tapi orang yang mati dalam kondisi sudah bertobat dari perbuatan syirik, Allah ampuni. Jadi pintu tobat itu tetap terbuka selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Kemudian bicara syirik, ingat syirik itu ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau seorang mati dalam kondisi melakukan syirik kecil, maka pendapat yang rajih, dia gak akan diampuni. Dia akan diazab, tapi dibersihkan dari dosanya, terus dia akan dimasukkan ke surga. Apabila sudah bersih. Tapi kalau dia mati melakukan syirik besar, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Karena neraka tidak bisa membersihkan dosa syirik besar dia. Maka dia akan diazab di sana. Na'udzubillahi minasyirik. Ya, kita berlindung kepada Allah ya, dari kesyirikan ini. Barakallahu fiik. Nah. Ustaz, di chat ada dua pertanyaan lagi dan satu dari Zoom, Ustaz. Masih bisa kah, Ustaz? Tafadhol. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menasihati teman yang berpendapat ketika dia melakukan dosa dikala sendirian lebih baik daripada berzina, yang berhubungan dengan sifat Allah yang maha melihat dimanapun kita berada? Jazakallah khairan, Ustaz. Jadi berbuat dosa ketika sendirian itu lebih baik daripada berzina, gitu. Betul. Coba diulangi, Anda takut salah jawab ya. Ustaz, bagaimana cara kita menasehati teman yang berpendapat ketika dia melakukan dosa dikala sendirian lebih baik daripada berzina, yang berhubungan dengan sifat Allah yang maha melihat dimanapun kita berada? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Secara fitrah, manusia itu kalau berbuat dosa, gak ingin kelihatan orang. Secara fitrah. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa, maka jawaban beliau, alaihi salatu wassalam, dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan hatimu dan engkau gak ingin orang lain tahu. Itu dosa. Dan kalau bicara dosa, maka dosa ini bertingkat-tingkat. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi kalau melihat kepada siapa kita berbuat dosa, maka kepada Allah yang maha besar. Jadi dosa ini ya jadi besar gitu. Tatkala kita melihat kepada Allah. Namun memang dibagi. Ada dosa besar yang memerlukan taubat. Ada dosa kecil yang dengan beramal soleh, insya Allah Allah ampuni dosa-dosanya. Seperti itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, jangan pernah putus asa. Allah itu mengampuni dosa-dosa besar. Dan jangan pernah meremehkan. Allah itu mengazab dengan dosa-dosa kecil. Sehingga orang itu hidup dalam kondisi antara takut dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan tadi kawannya mengatakan lebih baik berbuat dosa gak kelihatan orang ya daripada aku berzina. Memang betul. Dari sisi kalau bicara zina ini termasuk dosa besar yang menjijikkan. Maka cuma bagaimana kita menasehatin kawan kita ini, ya bagaimana seharusnya engkau kalau bicara antara zina dengan dosa yang engkau lakukan sendirian itu tentu lebih besar zina. Dan zina pun orang sembunyi-sembunyi ketika berbuat dosa. Gak mungkin orang berzina di pinggir jalan sampai kelihatan orang-orang. Dia berusaha untuk menyembunyikannya. Dan seorang mukmin kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan dosanya, kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Termasuk berbuat dosa terang-terangan ini, artinya dia meremehkan dosa itu. Dan termasuk membuat berbuat dosa terang-terangan ini, orang ini berbuat dosa di malam hari, Allah tutupi, pagi harinya dia ceritakan. Jadi ketika seorang berusaha menutupi dosanya, kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, insyaAllah Allah ampuni. Maka hendaklah dinasihatin kawannya, bahwasanya ya bagaimana engkau meninggalkan dosa itu? Tidak berbuat dosa, la zina wala dosa engkau sendirian. Dengan cara ia menumbuhkan keimanan dan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Silakan yang di Zoom, Uhti Nur Cahayana untuk bertanya langsung. Ya. Syukran Om atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ustaz, gini Ustaz, waktu itu ada ikhwan ke rumah Ustaz, ingin apa istilah ta'aruf ya Ustaz dengan anak Anda. anak. Kemudian sudah kalau dilihat sih agamanya baik ya, satu akidah Ustaz. Tapi dari anak-anak ini masih apa melihat fisik Ustaz gitu. Gimana ya Ustaz? Karena takut apa salah pilih nantinya gitu. Sedangkan yang datang ini sudah baik akhlaknya, akidahnya sudah sama gitu Ustaz ya. Tapi Anda menekankan ke anak-anak yang juga tidak bisa maksa gitu ya Ustaz. Sahih. Nah. Cuman Anda khawatir juga gitu Ustaz. Gimana Ustaz ininya solusinya Ustaz? Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Jadi kita tahu memang orang tua enggak bisa maksain. Al-bikru tusa'dan. Ya, bikir itu, gadis itu diminta izinnya. Ketika dia memang enggak cocok, maka dia mungkin dikasih nasihat, dikasih pandangan, bahwasanya menikah itu bukan hanya melihat fisik gitu loh, seperti itu. Walaupun fisik pun perlu, tetap yang menjadi titik berat adalah agama dan akhlak. Kalau memang anak itu enggak cocok, ya enggak ada masalah. Tinggal nanti ketika ada orang lain yang melamar dia, tetap agama dan akhlak menjadi tolak ukurnya dia. Artinya jangan sampai nanti sampaikan kepada anak, enggak apa-apa nak. Kau nanti mudah-mudahan dapat yang mungkin lebih tampan dari dia, tapi tetap akhlak dan akhlaknya menjadi patokan. Jangan sampai nanti, enggak apa-apa akhlaknya kurang, agamanya kurang, yang penting tampan. Enggak. Engkau menikah bukan dengan wajahnya. Wajahnya akan dinikmatin orang banyak. Iya. Tapi akhlak dan perilakunya, engkau yang akan merasakannya di rumah sana bersama dia. Mungkin diberi arahan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan, Ustaz dan tim juga kaum muslimin semoga selalu dalam penjagaan Allah dan selalu dirahmati Allah. Amin. Allahumma amin. Ustaz, izin bertanya, adik Ana hari Jumat pagi dipanggil Allah pada saat diberitahu Ana berteriak menyesali karena belum jumpa di saat sakitnya. Pas Ana sadar, Ana istighfar, mohon ampun Ustaz. Apakah perbuatan Ana ini berdosa Ustaz? Dan apa yang harus Ana lakukan untuk memperkuat iman ini? Apakah Ana termasuk kurang iman? Pertanyaan kedua Ustaz, adik Ana berpesan jauh sebelum masuk rumah sakit, selalu titip pesan jika tiada nanti minta dimandikan secara sunnah. Alhamdulillah Ana turun langsung untuk memandikan rahimahullah. Padahal ada bunga-bunga untuk tabur di makam, dikirim tetangga. Tapi bunga itu Ana simpan, tidak dikeluarkan. Jika nanti ditanya oleh keluarga yang belum paham, jawaban Ana apa ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Iya. Jadi termasuk teriak itu bentuk tidak menerima, tidak sabar. orang-orang jahiliyah dulu ketika kena musibah dia teriak-teriak, ya dia robek bajunya atau apa. Artinya dia melakukan tindakan yang menunjukkan dia enggak sabar gitu. Maka adalah beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kesabaran itu inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah ketika hempasan pertama itu yang dituntut untuk bersabar. Seharusnya kan yang dikatakan itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dikatakan enggak sempat ngelihat, belum sempat apa, udah takdirnya udah kayak gitu. Maka hendaklah beristighfar mohon ampun sama Allah atas apa yang telah terjadi. Adapun berkaitan dengan alhamdulillah proses pemakamannya sesuai dengan sunnah ya. Tinggal yang berkaitan dengan bunga tadi. Dia sampaikan kepada keluarga itu, kenapa bunganya enggak ditaruh gitu loh. Sampaikan enggak, dia enggak butuh sama bunga. Dia butuh sama doa. Itu yang lebih dibutuhkan sama dia. Biar bunganya di sini manfaat buat di rumah, wangi aromanya umpamanya buat yang hidup. Adapun buat yang mati mereka tidak membutuhkan bunga tersebut gitu ya. Walaupun sebagian orang ada yang berdalih dengan dulu Nabi SAW kan pernah menancapkan dua dahan pelepah kurma seperti itu. Iya itu mukjizat Nabi SAW. Sedangkan sekarang enggak ada sahabat-sahabat enggak ada yang kemudian menancapkan apa namanya? Pohon-pohon pelepah-pelepah kurma di kuburan di Baqi sana. Jadi intinya bagaimana kita memberikan pemahaman bahwasanya setelah meninggal dunia sudah selesai, yang dibutuhkan adalah doa. Adapun yang di atas itu hanya untuk pemandangan yang hidup gitu loh. Sedangkan yang dibutuhkan untuk yang meninggal dunia adalah doa, permohonan ampun, kita mungkin bersedekah buat dia, itu mungkin yang perlu disampaikan oleh kepada keluarga. Semoga mereka memahami. Hadza wallahu a'lam bissawab.